نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol hadirin jamaah salat Jumat rahimah wa rahmatullah. Pertama-tama dan tidak henti-hentinya, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Selanjutnya dari atas mimbar ini kami mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ayol hadirin jamaah salat Jumat rahimah wa rahmatullah. Setiap kita tidak menginginkan kerugian, setiap kita menginginkan kebahagiaan. Dan ayol hadirin, setiap orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan kebahagiaan, mereka akan mendapatkan. Tidak setiap orang yang ingin lari dari kerugian, mereka akan selamat dari kerugian. Hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya untuk bisa selamat dari kerugian, yakni orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat mereka dalam surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka saling mewasiatkan dengan kebenaran, dan mereka saling mewasiatkan dengan kesabaran. Ayol hadirun rahimani wa rahmatullah. Keempat sifat inilah, apabila keempat-empatnya ada pada seorang hamba, maka Allah akan selamatkan dirinya dari kerugian. Tetapi kalau satu saja dari keempat sifat ini luput dari seorang hamba, maka dia akan luput pula dari kebahagiaan. Luputnya dari kebahagiaan sebesar luputnya dia dari keempat perkara ini. Ayolah hadirin rahimani wa rahmatullah. Yang pertama adalah al-iman. Dan dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, "Wala yakunul imanu bidunil ilmi." Iman itu tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Fa inna farun minhu wa la yatimu illa bihi. Karena sesungguhnya iman itu merupakan cabang dari ilmu, dan iman tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Jadi sifat yang pertama, yang beriman, mengimani seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita mengimaninya, tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Tidak akan terwujud kecuali dengan seorang belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agamanya dan mengenal nabinya. ayo hadirin rahimani rahmatullah. Kemudian yang kedua, wa'amil salihat, dan beramal salih. Yang ketiga, saling mewasiatkan dengan kebenaran, yakni mendakwakan ilmu yang telah diamalkan. Dan yang keempat, bersabar terhadap gangguan-gangguan dalam semuanya. Dan gangguan ketika belajar, gangguan ketika mengamalkan, maupun gangguan ketika dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol hadirin rahimani wa rahmatullah, walaupun mungkin pelajaran ini telah terulang-ulang, tetapi tetap hendaklah kita jangan merasa tidak butuh terhadap peringatan ini. Hendaklah kita senantiasa menjadikan keempat perkara ini di depan mata kita, ayol hadirin. Jangan kita anggap ini adalah pelajaran yang usang, tetapi kita butuh dan senantiasa butuh. Dalam detik-detik, dalam tiap hirupan nafas kita, kita membutuhkan untuk kita merealisasikan keempat perkara ini. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan bacakan beberapa ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW agar kita bersemangat di dalam merealisasikan keempat perkara ini. Di antara yang pertama adalah kita berilmu, yakni kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki ilmu tentang pencipta kita, mengenal agamanya, tentang apa yang disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan mengenal nabinya, mengenal nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan syariat itu kepada kita. Ayol hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan banyak keutamaan ilmu dan ahlul ilmi. Di antaranya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala menyandingkan persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksian para malaikat. Bahkan Allah menyandingkan dengan persaksian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikat wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Allah Subhanahu Wa Taala bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka menegakkan dengan keadilan. Allah sandingkan persaksian orang-orang yang berilmu bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sandingkan dengan persaksian para malaikat. Allah gandengkan dengan persaksian Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan keutamaan orang-orang yang berilmu, bahwasanya kedudukan mereka itu tidak sama dengan kedudukan orang-orang yang tidak berilmu. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun?" Katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentunya tidak sama, ayyuhal hadirun. Allah akan muliakan derajat, Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang berilmu di kalangan orang-orang yang beriman. Sebagaimana di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat." Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan keistimewaan orang-orang yang berilmu. Mereka dengan memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hanya orang yang berilmu mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang kalau dia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ma'rifatullah, maka dia tidak akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau seorang hamba mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya, maka akan tumbuh dan sempurna ketakutannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-28, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama." Bahwasanya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang berilmu. Ayol hadirin rahimani wa rahmatullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW, untuk memohon tambahan ilmu. Allah tidak memerintahkan kepada beliau untuk meminta tambahan harta, tetapi Allah memerintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Dalam surat Thaha ayat yang ke-114, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Waqur Rabbi zidni 'ilma," dan ucapkanlah dan katakanlah, "Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku." Tambahkanlah ilmu bagiku. Allah memerintahkan kepada Rasulnya, manusia yang paling berilmu dari sekalian manusia, Allah masih perintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Ayol hadirin rahimani wa rahmatullah, ini menunjukkan keutamaan ilmu, dan ini juga menunjukkan bahwasanya kita lebih-lebih, kita adalah kita banyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala tambahan ilmu, dan kita semangat mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayol hadirin rahimani wa rahmatullah, demikian pula keutamaan ilmu banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan atas dirinya, Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Allah akan pahamkan agama baginya kalau Allah kehendaki kebaikan. Kalau ada orang yang tidak mau memahami agama, ini merupakan alamat kalau dia tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayol hadirun, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan lima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayap mereka, meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu, karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Mereka ridha dengan perbuatan menuntut ilmu. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta la hitanu fil ma. Dan sesungguhnya orang yang berilmu, dia akan dimohonkan ampun oleh penghuni langit dan penghuni bumi, sampai air-air yang ada di lautan mereka akan memohonkan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Wa fadlul 'alimi 'alal 'ibadi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan ahli ilmu, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, itu seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama waratsatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama, mereka itu adalah pewaris para nabi. Para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka lah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi, mereka tidak mewariskan yang namanya dinar dan tidak pula dirham, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan emas dan perak. Innama warasul ilm, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihi hadzun ghafirun. Maka barang siapa yang mengambil warisan anbiya tersebut, maka sungguh mereka telah mengambil bagian yang sangat mahal, telah mengambil bagian yang sangat mewah. Ayolah hadirin rahimani wa rahmatullah, ini adalah keutamaan ilmu. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min salatin." Apabila anak Adam meninggal dunia, akan terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Sadaqatin jariyatin, yang pertama adalah sedekah jariyah, harta yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tetap mengalir pahalanya walaupun dia telah meninggal dunia. Aw ilman yantaufi, atau ilmu yang bermanfaat baginya. Aw ilmin yantafi, atau ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Ini akan mengalir pula ganjarannya walaupun dia telah meninggal dunia. Yang ketiga adalah ayal hadirun awwaladin salihin yada'u lahu, atau anak yang salih yang mendoakan baginya, mendoakan orang tuanya. Walaupun orang tua meninggal, ketika anak itu mendoakannya, maka ganjarannya mengalir kepada orang tuanya. Ayal hadirun rahimah wa rahmatullah, banyak hadis-hadis yang mendorong, yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Demikian pula para sahabat, tidak ketinggalan para sahabat menasihatkan kepada generasi-generasi setelahnya untuk mereka bersemangat di dalam menuntut ilmu. Mereka tunjukkan keutamaan-keutamaan ilmu tersebut. Di antaranya adalah Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Mautu alfi abidin ahwanu indallahi min mauti alimin basirin bihalalillahi wa harami. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan kematian 1000 ahli ibadah itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kematian seorang ahli ilmu yang dia paham tentang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau menasihatkan alaika bil ilm qabla an yurfa wa raf'uhu halakul ulama. Hendaklah kalian menuntut ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Dan diangkatnya ilmu itu adalah dengan wafatnya para ulama. Diangkatnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Demikianlah para sahabat yang lain banyak nasihat mereka untuk kita semangat di dalam menuntut ilmu. Demikian pula para tabi'in atsabi'in tabi'in para ulama yang datang setelah mereka. Di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala yang memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga. Beliau menyatakan bahwa thalabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat-salat sunnah. Demikian pula beliau mengingatkan, man arada dunia fa'alai bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia, maka harus dicari dengan ilmu. Demikian pula akhirat, barang siapa menginginkan akhirat, maka harus pula dicari dengan ilmu. Demikian pula beliau mengingatkan, man la yuhibbul ilma fala khaira fihi. Man la yuhibbul ilma fala khaira fihi. Fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah. Orang yang tidak menyukai ilmu, tidak suka belajar, tidak menyukai ilmu, maka tidak ada kebaikan baginya, maka tidak perlu engkau mengenalnya dan tidak perlu berteman dengannya. Orang-orang yang tidak menyukai ilmu, tidak suka belajar, tidak perlu kita berteman dengannya, karena dia tidak akan menularkan kebaikan kepada kita. Dia hanya menularkan kejelekan bagi kita. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak berilmu, nah mereka merupakan sumber dari kejelekan. Ayol hadirin rahimah rahmatullah. Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau memberikan nasihat yang sangat berharga pula. An-nasu ahwaju ilal ilmi minhum min hajatin ila ta'am wa syarab. Manusia butuhnya mereka terhadap ilmu itu lebih butuh daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Kenapa ayol hadirin? Karena seorang butuhnya terhadap makanan dan minuman mungkin 2 atau 3 kali sehari, tetapi yang namanya ilmu dia senantiasa membutuhkannya pada setiap tarikan nafasnya. Nah, demikian pula Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala beliau juga mengatakan, man alim man amila bighairi ilmin kana ma yusidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa beramal tanpa ilmu, maka kerusakan yang dibuatnya itu lebih banyak daripada perbaikan atau kebaikan yang didapatkan. Ayol hadirun rahimah rahmatullah. Oleh karena itu adalah kita tanamkan perkara-perkara ini di dalam hati kita, agar jangan sampai kita menyikapi setiap perkara, setiap fitnah dengan selain ilmu, tetapi adalah kita menyikapi semua itu dengan ilmu, dengan bimbingan para ulama. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرين أرحم رحمكم الله. Kemudian perkara berikutnya, perkara yang kedua adalah al-amal bih, yang mengamalkan ilmu tersebut. Ayol hadirin rahim rahmatum Allah. Terkadang ada syubhat yang termakan oleh orang-orang yang memang dia tidak bersemangat dalam menuntut ilmu. Syubhat yang ditanamkan oleh iblis agar mereka tidak beramal. Apa syubhat mereka? Yakni jangan belajar, karena kalau kamu belajar, kamu akan tahu, dan kalau kamu tahu, kamu harus mengamalkannya. Sedangkan kalau kamu tidak tahu, ketika kamu tidak beramal, kamu tidak akan disalahkan. Kenapa? Karena tidak tahu. Ayol hadirin rahimakumullah. Ini adalah syubhat yang ditanamkan oleh iblis untuk menghalang-halangi manusia dari menuntut ilmu. Ayol hadirun rahimahumullah, perhatikanlah kita ayol hadirun. Kita hidup di akhir zaman. Telah diutus kepada kita Rasul yang terakhir. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang Allah utus kepada kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan kita tidak tahu. Padahal telah datang berita Rasulullah SAW terhadap kita. Padahal telah kita dengar di telinga kita orang-orang yang menyampaikan pelajaran dari Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada alasan untuk orang meninggalkan amalan karena dia tidak mengetahui. Alasan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh. Ketika kaumnya Nabi Nuh, mereka mendengarkan, mereka tahu Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru mereka kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum." Mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Mereka menyumbat telinga-telinga mereka agar tidak mendengarkan pelajaran dari Nabi Nuh. Mereka menutupkan pakaian mereka di wajah-wajah mereka agar tidak melihat pelajaran dan nasihat dari Nabi Nuh. Tetapi apakah itu bermanfaat? Tidak bermanfaat, ayol hadirin. Orang yang memiliki kesempatan untuk belajar tetapi dia berpaling, tidak mau belajar, maka telah tegak baginya hujah. Ketika dia tidak beramal, maka telah tegak baginya hujah. Kenapa? Karena peringatan itu telah sampai kepadanya. Bukannya dia tidak tahu, tetapi dia tidak mau tahu. Dia berpaling dari pelajaran Allah Subhanahu wa taala. Ayol hadirun rahimakumullah. Oleh karena itu jangan kita termakan oleh syubhat murahan ini. Tetapi kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Kita memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beramal. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ni'ma ajrul 'amilin." Dan betapa bagusnya, alangkah bagusnya ganjaran orang-orang yang beramal. Allah menyanjung, Allah memuji orang-orang yang beramal. Yang tentunya didasar dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau beramal, yang mereka sudah memiliki ilmu tetapi tidak mau mengamalkannya, yang mereka sudah mengucapkannya tetapi tidak dibuktikan dengan amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa-apa yang kalian tidak lakukan, yang kalian tidak amalkan? Sungguh amat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan apa-apa yang kalian tidak amalkan. Demikianlah dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan kalian melupakan diri-diri kalian? Kalian tidak mau mengamalkannya dalam keadaan kalian membaca kitab, dalam keadaan kalian memiliki ilmu, dalam keadaan kalian tahu. Ayolah hadirin rahimah rahmatullah. Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam sebuah hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'ala an umrih fi ma afnah." Dalam hadis Abu Darda Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah akan bergeser kedua telapak kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya yang pertama tentang umurnya untuk apa dihabiskan, wa an ilmi fi ma fa'al, dan yang kedua dia akan ditanya tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan dari ilmunya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah, dan tentang hartanya dia akan ditanya dari mana dia dapatkan, dari mana dia usahakan, dan kemana dia belanjakan, untuk apa dia habiskan hartanya tersebut. Yang keempat, an jismi fi ma ablah, dan tentang jasadnya, tentang kesehatannya, untuk apa dia habiskan, dia usahakan, dia rusakkan kesehatannya tersebut. Ayol hadirin rahimah rahmatullah. Ini adalah nasihat yang sangat berharga, bahwa tidak akan ada seorang pun di antara kita yang akan selamat dari pertanyaan-pertanyaan ini. Tidak akan bergeser telapak kaki Bani Adam sampai ditanya keempat pertanyaan ini. Ayol hadirin rahimah rahmatullah. Demikian pula dari kalangan ulama-ulama setelahnya, tabi'in atsba'ut tabi'in, mereka juga memberikan nasihat. Di antara Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Kana rajulu yatlubul ilma fala yalbasu an yura zalika fi takhashuhi wa hadjihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi." Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala beliau mengatakan, dahulu kalau ada seorang itu menuntut ilmu, maka tidak lama akan tampak yang demikian itu, akan tampak asar pengaruh ilmu tersebut, kita khusyuk, yakni pada kekhusyuannya, akan tampak pada hadji, pada perangainya, akan tampak filisani, pada lisannya, pada perkataannya, akan tampak pada basari, pada pandangannya, akan tampak pada tangannya. Orang-orang yang menuntut ilmu akan khusyuk salatnya, akan khusyuk anggota badannya. Orang-orang yang menuntut ilmu akan bagus perangainya, akan baik akhlaknya. Orang-orang yang menuntut ilmu akan bagus lisannya, tidak berbicara sembarangan, tidak berbicara kecuali dengan ilmu, tidak berbicara dengan perkataan-perkataan kotor. Orang-orang yang berilmu akan tampak pada matanya, dia tidak akan melihat, dia tidak akan mengumbar pandangannya terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berilmu akan tampak pada tangannya, yakni akan tampak ketenangan dan kebaikan pada anggota badannya. Dan ayol hadirin, kita tutup dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, lagi dengan sebuah doa Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha min ilmin la yanfa. Rasulullah SAW berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ayol hadirin rahimakumullah, demikian ini keutamaan-keutamaan ilmu dan keutamaan-keutamaan amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bersemangat untuk menuntut ilmu dan pemahaman terhadap apa yang kita pelajari. Demikian semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita mengamalkan ilmu tersebut, dan semoga tidak terhenti sampai di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada kita untuk kita menyampaikan kebaikan yang telah kita rasakan, yang telah kita dapatkan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepada kita dalam semua itu. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, demikian pula dosa-dosa kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tuhmil alayna ikran kama hamaltaha ala alladhina min qablina. ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطول الصلاة.